Halo, selamat pagi adik-adikku semuanya. Kakak Berua di sini akan memberi sedikit pelajaran. Coba tolong diperhatikan. Jangan dulu ada yang makan, minum, atau berisik, apalagi tiduran. Ini semua penting buat masa depan kalian. Supaya tidak salah jalan, buka kuping lebar-lebar, duduk yang rapi, bersandar, tetap mat. Monyet, narkotik dan obat-obatan berbahaya salah satunya adalah ekstasi. Hati-hati, bentuknya hampir mirip dengan permen yang adik-adik telan sekarang ini. Bentuknya warna-warni, yang biru katanya bisa nggak tidur selama 3 hari. Kalau ditelan di diskotik bisa masuk. Tak kecil, bak. Hampir 1 tahun berlalu. Hampir 1 tahun berlalu, takkan pernah hilang dari ingatanku. Perilaku teman-temanku yang menusuk aku dari belakang. Satu komunitas yang isinya otak-otak udang, dibantu paranormal berkedok pecundang. Kita kembali kedua kali. Siapkan mata, buka-buka paha, telinga kanan, kiri. Jangan heran-heran bila kita nampak. Tak ada yang ditunggu, tak ada yang menunggu. Selama ini pengorbananku sia-sia, masih tetap berjaga. Nggak gitu. Jarak 10 meter keterlihat. Blablabla. Dilihat-lihat, ada yang lewat. Cewek? Cowok. Tapi lihat-lihat. Cakep gayanya. Juga ya. Tapi, itulah, itu yang disebut Soparewe. Soparewe. Monyet, tuh lagi. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Halo, iya baik. Kali ini... Buka kuping lebar-lebar, duduk yang rapi, bersandar, tetap mata ke depan, coba tolonglah didengarkan. Kok tetap sih? Tatap. Halo semua... Kasih ya, adik kecilku sudah lama tidak keluar dari sarangnya. Hal-hal yang harus dijauhi sama adik-adik. Betul, Kak Dorizo? Betul sekali, Kak Andi. Iya, tapi sebelumnya Kak Andi pengen bertama. Robi Derajat. Kalau Kak Robi Derajat ini, ya, menurut Kak Dorizo bagaimana? Kayaknya bakal menjadi rapper ternama juga di Kota Kembang, Kak Andi. Iya, kok Kota Kembang? Di Bandung? Iya, Iya pasti, ya. Singlenya pasti yang lagu Sunda itu. Iya. Ya udah, oke, good luck. Tapi ya. Tar. Yani, itu kenapa mainin itu terus? Ngomong si Yani, ngadap siapa? Kat. Bentuknya warna-warni, yang biru katanya bisa nggak tidur di selera kakak monyet. Kali ini Kak Andi dan Kak Dorizo akan memberikan sedikit pelajaran tentang hal-hal yang dijauhin sama adik-adik. Ulangi. Yang harus. Apakah adik-adik tahu apa itu narkoba? Salah. Jangan dulu ada yang makan, minum, atau berisik, apalagi tiduran. Halo, selamat pagi adik-adikku semua. Adik-adikku. Telan di diskotik bisa masuk hari Jumat keluar Senin pagi. Yang pink warnanya kalau ditelan bisa bikin horny, memancing ejakulasi. Yang putih warnanya. Halo. Mana mungkin bisa tanpa harus usaha. Maka beblak kek.